Malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah mengkaji makna nama Allah Asy-Syakir dengan apa? Asy-Syakur. Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Masih ingat terjemahannya? Hah? Maha mensyukuri amal hambanya. Napa? Maha mensyukuri amal hambanya. Hari ini seperti biasanya setelah kita mengkaji makna dari sebuah nama, dari nama-nama Allah yang mulia, kita akan mengupas buah manis mengimani nama tersebut. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 92. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asy-syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir al-Julayl hafizahullah ta'ala. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا محبته سبحانه والسعي في مرضاته، حيث إنه سبحانه قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه، وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، ومع ذلك فحينما يعملون العمل الصالح القليل الذي هو بتوفيقه وفضله يشكرهم عليه ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب. نعم. Buah yang pertama mengimani nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah semakin cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Awalan, buah yang pertama, mahabbatuhu subhanahu was-sa'yu fi mardhatihi. Ketika kita mengimani nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syakur dan Asy-Syakir, maka kita akan semakin cinta kepada Allah dan berupaya untuk meraih keridhoannya. Keridhoannya siapa? Keridhoannya Allah. حيث إنه سبحانه قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah melimpah ruahkan karunia, kebaikan, nikmat kepada para hamba. Melimpah apa? Ruahkan. Kalau melimpah ruah berarti sedikit atau banyak? Banyak banget. Wa huwa alladhi an'ama 'alaihim bi ni'matil ijadi wal i'dadi wal imdad. Dialah Allah yang telah membuat kita ada. Napa? Membuat kita ada. Mempersiapkan seluruh keperluan kita sebelum kita ada. Dan juga dialah Allah Azza wa Jalla yang terus menerus memberikan karunia kepada kita. Al-ijad itu artinya membuat kita ada. Yang sebelumnya tidak ada. Hanya bikin supaya kita ada? Enggak. Tapi Allah siapkan seluruh kebutuhan kita. Jadi kalau hanya sekedar membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu ya kalau manusia yang mirip-mirip dibikinkan rumah lah ya. Tapi orang anak apa nek? Orang anak? Orang anak isi nek. Berarti gak ada apanya. Gak ada mejanya, gak ada kursinya, gak ada dipannya, gak ada kamar ya, gak ada bifetnya, gak ada kompornya, kosong, blong. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Seluruh kebutuhan kita sudah dipersiapkan sama Allah. Mau bernafas, Allah sediakan. Allah sediakan udara. Mau makan, Allah siapkan makanan hewani maupun nabati. Mau minum, Allah turunkan air sebanyak-banyaknya. Dan itu semua urusan dunia. Untuk urusan akhiratnya, Allah persiapkan atau tidak? Allah persiapkan. Allah utus para nabi dan rasul. Begitu mereka meninggal dunia, dilanjutkan oleh para sahabat. Begitu para sahabat meninggal dunia, dilanjutkan oleh para tabi'in. Sampai kepada para ulama, para ustadz, mubalig, da'i, kiai, ajengan, apa mani? Tengku, tuan guru, buya. Disediakan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya disediakan kebutuhan kita, tapi juga Allah terus menerus memberikan karunia kepada kita. Masih ingat kemarin kita dikasih hidayah. Setelah dikasih hidayah, kita dikasih apa? Kekuatan. Terus menerus kita dikasih kekuatan oleh Allah Azza. Hari ini kita bisa ke masjid. Kemarin kita bisa ke masjid. Besok mudah-mudahan masih bisa kemana? Ke masjid. Hari ini kita bisa baca Quran. Suaranya bisa keluar. Matanya masih bisa ngelihat, telinganya masih bisa mendengar. Terus Allah beri terus. Kemudian apa kata penulis? Wa ma'a dzalik fa hinama ya'maluna al-'amala as-salih al-qalil. Ketika hambanya melakukan amal soleh yang sedikit. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Sedikit. Yang merasa banyak angkat tangan. Mana lagi? Tawadu apa? Ketika kita beramal soleh sedikit, siapa yang ngasih hidayah? Allah. Yang bantu siapa? Allah. Alladhi huwa bitaufiqihi wa fadlihi. Kita bisa beramal dengan taufik dari Allah, dengan karunia dari Allah. Yashkuruhum alaih. Amalan yang sedikit itu ternyata disyukuri, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang berlipat ganda. Umur 70 tahun, surganya 70 tahun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bukan 70 tahun. Tapi berapa? Khalidina fiha. Selama-lamanya. Padahal beramalnya cuma 70 tahun. Bahkan ada yang cuma 60 tahun. Bahkan yang umurnya 70 tahun pun, dari 70 tahun itu yang buat beramal berapa? SGGB lah. Jenengan itu tidur sehari berapa jam? 8. Berarti sudah 1/3. Kalau umur jenengan 60 tahun, berarti jenengan tidur berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Turu 20 tahun. Siapa? Ya nyongkar jenengan. Berarti sisa berapa? 40 tahun. Sebelum balik. Katakanlah balik umur 10 tahun. Ben gampang hitungnya ya. Sisa berapa? 30 tahun. Dari 30 tahun itu yang dipakai buat sholat berapa tahun? Sudah kayak gini ya. Dikurangi ya. Tadi kan sudah 24 jam dikurangi 8. Jadi berapa tadi? Berapa? 16. Dari 16 jam tersisa saat jenengan melek gak tidur itu sholatnya pirang jam? Jeneng sepi temen. 16 jam. Itu jenengan sholatnya pirang jam? 6 jam? Oh Masya Allah. Berarti hakikatnya kita itu beramal berapa tahun? Jadi kalaupun umur kita 60 tahun, kita itu bukan beramal 60 tahun. Paling cuma 20 tahun. Mungkin. Kalau di apa? Digabungkan semua. Ternyata balasannya khalidina fiha. Maka ketika kita merenungi nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur ini, betapa Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang luar biasa atas amalan kita yang biasa-biasa saja. Balasannya luar biasa. Amalannya biasa-biasa saja. Maka akan semakin muncul perasaan cinta kepada Allah atas kebaikannya Allah yang melimpah ruah kepada kita. Ini buah yang keberapa? Yang pertama. Kenapa? Semakin cinta kepada Allah. Lanjut, yang kedua. Tsanian, al-haya'u minallahi 'azza wa jalla wal qiyamu bi syukri ni'amihi subhanahu wa hamdi wa dzalika bil qalbi wal lisani wal jawarih. Yang kedua. Al-haya'u minallah, merasa malu kepada Allah. Apa yang kedua? Merasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan banyak banget, sedangkan syukur kita sedikit banget. Nikmat Allah napa? Banyak banget. Terus syukur kita sedikit banget. Harusnya kita malu kepada Allah. Coba bayangkan ya, ada pembantu rumah tangga. Kenapa? Pembantu rumah tangga. Kerjaannya cuma 1 jam. Kerjaannya cuma 1 jam. Digaji 10 juta. Berapa? 10 juta. Apa anak ustadz nyong daftar? Orang nana mau ilustrasi kok. Namanya juga ilustrasi. Bekerja berapa? 1 jam. Gajinya berapa? 10 juta. Apa harus suwi-suwi izin? Kecuali nak muka? Kecuali kalau enggak punya malu. Lama-lama kan malu. Orang kepenak teman. Akhirnya menawarkan diri, mbok saya ditambahi pekerjaannya lah. Masa cuma 1 jam. Kayaknya ora pas, enggak memper, enggak sebanding dengan uang yang doro yang majikan berikan kepada saya. Kayaknya sih saya perlu ditambahi pekerjaan yang lain biar agak Pantes. Kenapa kita enggak pernah berpikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan syukur kita sedikit sekali. Kan sudah saya kasih contoh pada pertemuan yang lalu. Siapa di antara kita yang mengucapkan alhamdulillah setiap detik sekali? Angkat tangan. Tidak ada. Padahal setiap detik Allah kasih kita nikmat berapa? Satu? Ambekan Ustaz, sedetik. Emang cuma nafas aja dalam detik itu yang Allah kasih? Di detik yang sama kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Jantung kita bisa memompa. Paru-paru kita bisa kembang-kempis. Darah kita bisa mengalir. Di detik yang sama. Berapa ratus pembuluh darah yang bisa mengalirkan darahnya. Kalau satu saja macet, stroke. Satu saja macet, stroke. Dalam satu detik, siapa di antara kita mengucapkan alhamdulillah sekali? Maka seharusnya kita merasa malu. Yang lebih parahnya apa? Sudah nikmatnya banyak, syukurnya sedikit. Yang lebih parah apa? Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Makanya sebagian ulama mengatakan, tidak ada satu maksiat pun yang dilakukan oleh hamba, melainkan maksiat itu menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan. Ketika seorang menghubungi wanita yang tidak halal, dia ngobrol dengan lisan, dengan mulut. Mulut itu yang ngasih siapa? Allah saja. Bayangkan, saya pernah kasih ilustrasi di sini. Dikasih mobil sama orang, mobilnya digunakan untuk apa? Nabrak orang yang ngasih. Gak ada ucapan dan perasaan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buah yang kedua, ketika kita merenungi nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, maka kita akan semakin merasa apa? Malu kepada Allah. Sekedar malu? Enggak. Ada lanjutannya. Malu itu akan mendorong seseorang untuk apa? Ini akan kita bahas di poin yang ketiga. Lanjut. Thalithan. Al-qiyamu bi syukrillahi azza wa jalla la yatawakkafu ala nutqi faqat. Wa innama huwa min a'malil qulubi wal lisani wal jawarih. Qala ta'ala, i'malu ala Dawuda syukra. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشفقت عليه عائشة رضي الله عنها من طول القيام في العبادة أفلا أكون عبدا شكورا أخرجه البخاري ومسلم. Yang ketiga, berusaha totalitas bersyukur kepada Allah. Apa yang ketiga? Berusaha totalitas bersyukur kepada Allah. Inilah buah dari perasaan apa wau? Malu. Jadi gak cukup cuma malu aja. Perasaan malu itu mendorong kita untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukurnya secara total. Apa itu bersyukur secara total? Bersyukur secara total adalah bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita ulangi. Bersyukur secara total nopo? Bersyukur dengan lisan. Terus? Bersyukur dengan hati. Terus? Bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah total dalam bersyukur. Kenapa perlu kita jelaskan seperti ini? Karena sebagian orang mengira bahwa ketika dia dapat nikmat, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, itu sudah cukup untuk mensyukuri nikmat Allah? Jawabannya belum. Karena itu baru bersyukur dengan lisan. Gaji terulas mudun. Apa? Alhamdulillah. Bansos mudun. Alhamdulillah. Apa maning? Apa? THR. Wah, sesuwe. THR keluar. Alhamdulillah. Ketiban duren. Tergantung jatuhnya di mana. Ya, kalau di samping kita, alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah dengan lisan itu syukur, tapi itu baru sebagian syukur. Karena syukur yang sempurna adalah syukur dengan lisan, satu. Terus kedua, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Meyakini hakul yakin. Hakul yakin siapa? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang kita dapatkan ini murni karunia dari Allah. Kelihatannya sih gampang. Apanya? Mengucapkannya. Tapi begitu sudah sampai kepada praktek keseharian kita, di situ akan muncul ego-ego pribadi kita. Bisnisnya berhasil. Wah, masya Allah ya. Baru buka bisnis setahun sudah punya cabang berapa? 50. Iya sih. Ya begitulah keahlian kami dalam. Nah, yang ditonjolkan apa? Keahlian kami. Ya, ini hasil dari pengalaman saya bekerja sekian puluh tahun di luar negeri. Yang ditonjolkan apanya? Kemampuan pribadi. Ih, masya Allah, umay gede teman. Ya iyalah, wong anu anake. Anake bos besar. Yang ditonjolkan adalah warisan dari orang tua. Berarti belum masuk ke dalam hati bahwa ini adalah karunia dari Allah. Begitu panen berhasil, ajak lalen ya, kayak nang pocok kayak, diwe apa? Diwe apa pocok? Tegan. Pemaning. Gedang. Kita ini ngapal. Boleh. Aja kralin anak. Pirang ler. Bok pengen udut. Subhanallah. Kok bisa-bisanya yang ngasih hujan Allah, yang menumbuhkan benih Allah, yang menghindarkan dari hama Allah, kok tahu-taunya bersyukurnya kepada Dewi Sri si kepriwe? Yang ngasih itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu syukur dengan apa? Hati. Yang paling berat itu yang nomor tiga. Apa? Bersyukur dengan anggota badan kita semuanya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya anggota badan itu digunakan untuk beribadah, bukan bermaksiat. Dia sing paling angel. Mata yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk membaca Al-Quran. Gunakan untuk melihat yang dihalalkan sama Allah. Jangan digunakan untuk melihat yang diharamkan sama Allah. Telinga yang Allah berikan kepada kita, jangan digunakan untuk dengerin musik, tapi digunakan untuk mendengarin apa? Pengajian. Harta yang Allah berikan kepada kita, tangan yang Allah berikan kepada kita, kaki yang Allah berikan kepada kita, hati yang Allah berikan kepada kita, otak yang Allah berikan kepada kita, gunakan itu untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah dengan amalan. I'malu. Jadi syukur itu enggak cuma dengan ucapan. Syukur bukan hanya dengan keyakinan, tapi dengan amalan. I'malu, kerjakan amal saleh sebagai wujud syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah sampaikan dalam surat Saba ayat berapa? 12 atau 13? 13. Tambah tua. Kemudian apa yang itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi kita Muhammad SAW karena solat malamnya lama sekali. Jadi bukan lama, tapi apa? Lama. Satu rakaat apa suratnya? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu rakaat. Berarti berapa jam? Orang ngerti, orang tahu. Set. Satu rokaat. Sampai kakinya bengkak. Aisyah kan menyaksikan, ngematakan, memperhatikan kenapa kaki Nabi bengkak. Karena semalam sholatnya lama banget. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dan engkau sudah dijamin masuk surga. Kok masih sholat begitu lama? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, saya ingin bersyukur kepada Allah. Itu namanya syukur dengan amalan. Semakin kuat tubuh kita, maka amal yang dikerjakan semakin banyak. Jadi nge-gym. Apa? Nge-gym. Ngertos nge-gym? Fitness. Ngangkat barbel. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk membuat perut menjadi apa? Six-pack. Terus, ini apa namanya? Lengan menjadi pating plekentung. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk itu, lah buat apa? Fitness itu supaya tubuh menjadi fit. Kalau tubuh sudah fit, dipakai ke masjid jadi semangat. Itu tujuannya. Kalau fitness tujuannya buat petantang-petenteng, buat apa? Setiap apa yang kita kerjakan ini seharusnya punya misi kebaikan. Yeah. Kalau tubuh tambah kuat, berarti amal soleh yang dikerjakan tambah banyak. Itu yang seharusnya dilakukan. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, yang terakhir. Rabi'an. Inna Allah subhanahu wa ta'ala syakurun yuhibbu syakirina lah. Asyakirina li'ibadihi al-muhsinin. Lidha fa'inna min athari ismihi subhanahu syakir asyakur. Al-ittisafu bimujibi hadal ismil karim. Wal-bu'du an diddihi wahual kufur wal-juhud. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, akhrajahu al-Imam Ahmad. Yang keempat, buahnya adalah berterima kasih dan membalas kebaikan orang lain. Apa yang keempat? Berterima kasih dan membalas kebaikan orang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena itulah yang dicontohkan sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal soleh kita. Itu yang dicontohkan sama Allah. Maka seharusnya ketika ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Ucapkan terima kasih kepada dia. Ada sebagian orang, sekedar mengucapkan terima kasih, itu seakan-akan lisannya keluh. Contohnya apa? Jenengan digawekakan kopi. Sama siapa? Sama istri. Siapa yang hari ini ngopi? Angkat tangan. Nah, pada ya, alhamdulillah. Siapa sih digawekakan? Gawe dewek? Ya Allah, merasih teman. Yang bikinin siapa? Istri. Ketika istri meletakkan kopi itu di atas meja kita, apa kita saat itu mengucapkan terima kasih, jazakillahu khairan, matur nuwun? Iya para jeneng sepi. Ada dua kemungkinan, jenengan ratau digawekan kopi, atau kemungkinan kedua, jenengan digawekan kopi tapi ratau mengucapkan terima kasih. Sing ndi gue? Hah? Nomor satu apa nomor dua? Subhanallah. Selama kita susah mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka selama itu juga kita enggak dianggap bersyukur kepada Allah. Saya ulangi. Selama kita susah mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka selama itu pula kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? La yashkurullah man la yashkurun nas. Bukan manusia yang bersyukur kepada Allah orang yang enggak bisa berterima kasih kepada orang lain. Dan biasanya orang-orang terdekat itulah yang paling banyak apanya? Jasanya. Lohong sama penjual warung. Sama apa? Penjaga warung. Kita ngasih duit, dia ngasih barang. Terima kasih ya mbak. Padahal cuma ngasih apa barang. Kita ini ngasih duit sama dia. Kita gak dikasih, kita beli. Dia ngembalikan ngasih barang kepada kita, diwadahi. Terus dia ucapkan, kita dia kasihkan kembalian. Terus sambil barangnya, terus kita ucapkan terima kasih. Bukannya gak boleh, boleh. Tapi kenapa kita bisa mengucapkan terima kasih kepada mbak-mbak penjaga toko dan susah mengucapkan terima kasih kepada istri sendiri? Ya tapi kan bojoku beora tau terima kasih. Diwe wulanan malah kursemene. Oke, saya tanya. Ketika istri jenengan enggak berterima kasih kepada jenengan, salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa ikut-ikutan melakukan kesalahan? Oke lah istri kita gak berterima kasih. Kenapa kita jadi ikut-ikutan melakukan hal yang buruk tersebut? Seharusnya kita mengubah kebiasaan buruk itu dengan kita contohkan. Kita contohkan. Begini loh seharusnya ketika ada orang berbuat baik kita ucapkan apa? Terima kasih. Kepada istri. Terus kepada siapa? Orang tua. Kepada orang tua. Secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keharusan kita berterima kasih kepada orang tua. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Luqman ayat 14. Surat apa? Luqman ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anishkur li wali walidayka. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Kepada sinten? Allah. Dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Siapa yang sudah berterima kasih kepada bapak ibunya? Kok sepi? hari ini yang sudah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu? Siapa? Kenapa Ustaz? Dengan perantara beliau berdua kita jadi ada di muka bumi. Kalau kita bisa berterima kasih kepada dokter yang ngasih obat dan kita bayar, padahal dokter itu bukan membuat kita dari tidak ada menjadi ada. Hanya sekedar membantu memberikan apa? Resep, bukan menyembuhkan. Cuma ngasih resep, ngasih obat saja. Kita ucapkan terima kasih. Kenapa kepada bapak dan ibu kita? Yang dengan beliau berdua kita jadi ada di muka bumi. Kita gak berterima kasih. Kenapa kepada bapak dan ibu kita? Terutama kepada ibu kita. Yang rela untuk mempertaruhkan nyawanya supaya kita terlahir ke muka bumi ini. Kita gak mengucapkan terima kasih. Pesan dari Allah Azza wa Jalla. Aniskulli wali walidai. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian berterima kasih kepada semua orang yang berbuat baik kepada kita. Maka biasakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, baik itu entah itu kebaikan yang sifatnya fisik, ya, maupun kebaikan yang sifatnya non fisik. Kebaikan yang sifatnya fisik, ya contohnya tadi ada orang ngangkatin apa? Barang, itu kan fisik. Kita lagi jalan jatuh, kemudian ada yang nolongin, itu kan sifatnya fisik. Kebaikan yang sifatnya non fisik apa? Hah? Ilmu. Apa? Masih ingat guru SD siapa? Yang ngajarin jenengan A, B, C, D, E, F, G, A, I, E, O. Ini Ibu Budi. Masih ingat siapa? Masih? Sudah ke rumahnya belum? Sudah meninggal. Oke. Okay. Yang ngajari huruf hijaiyah siapa? Sekalian. Yang mengenalkan kita dengan huruf-huruf Al-Quran. Yang ngajarin kita akidah. Yang ngajari kita ibadah. Sudahkah kita berterima kasih kepada mereka? Kalau seandainya orang tua kita adalah orang tua biologis kita, maka guru kita adalah orang tua ideologis kita. Kalau orang tua adalah bapak dan ibu apa? Biologis. Maka guru dan ustadz kita adalah bapak ideologis kita. Al-abur ruhi. Orang tua rohani kita. Berterima kasih. Minimal mendoakan. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah guru-guruku. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Ya Allah ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah para guru kami. Mereka berjasa kepada kita. Mereka yang membimbing kita, membantu kita dengan izin Allah Azza wa Jalla menemukan hidayah. Yang dulunya enggak tahu akidah, blas. Yang dulunya tenggelam dalam kesyirikan, yang dulunya tenggelam dalam bid'ah. Kemudian kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan guru-guru kita yang membimbing kita, mengajarkan kepada kita ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini ibadah, ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, ikuti. Ini jalan yang menyimpang, jangan ikuti. Sudah kita berterima kasih sama mereka. Kalau kita belum berterima kasih, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu yang namanya murid-murid itu sangat berbakti kepada gurunya. Jadi bukan hanya berbakti kepada siapa? orang tua. Para sahabat dulu, mereka itu selalu bersedia, bersiap untuk memberikan bantuan yang bisa mereka bantuan, yang bisa mereka berikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang menyediakan waktunya 24 jam untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah lewat ba'da isya, maka sahabat ini nunggu di depan pintu rumah Nabi SAW. Mbok-mbok tengah malam Nabi SAW apa? Butuh bantuan. Maka beliau sudah siap di depan pintu untuk memberikan bantuan, ngambilin air kah? Atau suruh ngambilin apa? Siap sedia. Karena mereka paham betul bahwasanya Rasulullah SAW yang ngajari mereka. Sudah sangat berjasa menjadi wasilah, sarana untuk mendapatkan hidayah. Yang keempat apa? Hah? Berterima kasih dan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.